بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ما بعد إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Mulakhasul Fiqhi tentang masalah kitab Siyam. Masih melanjutkan tentang pembahasan hukum mengkondok puasa, di mana pada pembahasan terakhir dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa in mata man alaihi shaumun nadrin, dan jika dia mati pada dia ada kewajiban untuk puasa nadar. Ustuhibba liwalihi ayyasuma anhu, disunahkan untuk walinya dia memuasakan puasa nadar tersebut. Jika yang mati dia mempunyai puasa nadar, maka bagi walinya, maksudnya ahli warisnya, ini warisnya adalah dia disunahkan untuk memuasakan. Lima sabata fi sahihain, ini berdasarkan hadis yang ada dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Annam ra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, lalu dia mengatakan, inna ummi matat wa alaiha siyamun nadrin, sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan dia mempunyai kewajiban untuk puasa nadar. Afa asumu anha, apakah aku boleh memuasakan darinya, mengganti puasa ibunya tadi? Qala na'am, ya, yakni memuasakan orang yang meninggal ketika dia punya kewajiban puasa nadar, maka ini dibolehkan. Dan namanya wali dalam hadis ini adalah wal waris. Wali yang dimaksudkan di sini adalah warisnya. Pewarisnya berdasarkan hadis tersebut, bahwa uminya meninggal, ibunya meninggal dalam keadaan punya kewajiban puasa nadar. Kenapa ketika seorang meninggal kemudian dia punya kewajiban puasa nadar harus dipuasakan? Ini berdasarkan hadis tadi dan berdasarkan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yusawmu anhun nadru dunal fardil asli, dipuasakan darinya puasa nadar karena puasa nadar itu bukan kewajiban yang asli, artinya bukan dari asal syariat mewajibkan puasa tersebut. Jadi puasa nadar itu bukan kewajiban yang asalnya memang disyariatkan. Di dalam syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia dipuasakan karena memang itu kewajiban yang seseorang mewajibkan atas dirinya sendiri. Wa hadza madhhabu Ahmad wa ghairuhu aw wa ghairihi, ini adalah madhab Imam Ahmad dan selainnya. Wal mansus an Ibni Abbas wa Aisyata radhiyallahu anhuma. Dan mansus nas yang datang itu dari Ibnu Abbas dan juga dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha. Wa huwa muqtadad dalil wal qiyas, dan itu sesuai dengan konsekuensi dalil ataupun selaras dengan qiyas. Selaras dengan dalil ataupun qiyas yang ada. Dipuasakan puasa nadar bagi orang yang meninggal, li'anna nadhra laisa wajiban bi asli syar'i. Karena puasa nadar atau nadar itu bukan kewajiban dari asal syariat ini. Wa innama aujabahul 'abdu 'ala nafsihi. Hanya saja itu adalah perkara yang seorang hamba mewajibkan atas dirinya sendiri. Nadar itu adalah perkara yang hamba itu mewajibkan atas dirinya sendiri. Saya akan berpuasa misalnya 3 hari penuh. Kalau begini dan begitu, kalau saya berhasil seperti ini dan seperti itu, dia wajibkan untuk dirinya sendiri. Bukan dari asal syariat tersebut diwajibkan untuk melaksanakan puasa itu, tapi dia sendiri yang mewajibkan untuk dirinya. Maka kalau demikian keadaannya, fasara bimanzilatid dain, maka jadilah perkara ini kedudukannya seperti hutang. Kedudukannya seperti hutang dia. Kedudukannya seperti hutang. Walihada sabahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bidain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan nadar tersebut itu seperti hutang. Nadar tersebut seperti hutang yang harus ditunaikan. Ini terkait dengan puasa nadar, harus dipuasakan bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia yakni punya kewajiban puasa nadar tersebut, karena itu adalah hutang. Kedudukannya seperti hutang. Wa amma shaumul ladzi fardallahu alaihi ibtida'an, adapun puasa yang memang sejak awal Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa tersebut, fa huwa hadu arkanil Islam, dan dia termasuk salah satu daripada rukun-rukun Islam, fala tadkhuluhun niyabatu bihal. Maka puasa ini tidak boleh diwakilkan dalam keadaan apapun juga. Puasa yang asalnya memang dia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat ini dan merupakan salah satu daripada rukun Islam, yakni puasa bulan Ramadan, maka itu tidak boleh diwakilkan. Tidak boleh digantikan oleh orang lain dalam keadaan apapun saja. Kalau dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan sudah meninggal, tidak diqadha. Bagaimana yang disebutkan di atas ya, orang yang meninggal dunia dalam mempunyai utang puasa Ramadan, maka dia ketika belum membayar puasa tersebut, maka tidak ada qadha bagi dia. Karena dia tidak ada kemampuan lagi mengqadha itu bagi yang mampu. Sudah meninggal, sudah tidak ada kemampuan, sudah terputus. Kewajiban dia menjalankan qadha tersebut, sehingga tidak perlu digantikan oleh walinya. Ini karena memang tidak bisa digantikan puasa tersebut, karena itu adalah asal dari kewajiban yang seseorang masing-masing daripada kaum muslimin berkewajiban untuk melakukannya, sehingga tidak boleh diwakilkan dalam keadaan apapun. Kama la tadkhulu sholatu wasyahadatain, sebagaimana sholat dan 2 kalimat syahadat tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Tidak boleh diwakilkan. Tidak bisa. Sebagaimana yang banyak orang mengatakan, saya titip saja, titip sholat. Nah, ini bagaimana titip sholat? Ini kewajiban masing-masing dari kaum muslimin. Tidak bisa dititip-titipkan atau diwakil-wakilkan. Sholat ataupun dua kalimat syahadat yang merupakan perkara yang yakni yang menjadikan orang yang mengucapkannya masuk ke dalam Islam, enggak bisa diwakilkan oleh orang. Tidak bisa diwakilkan oleh yang lainnya. Bainal maksud min huma ta'atul abdi binafsihi, karena maksud dari sholat dan dua kalimat syahadat itu adalah ketaatan seorang hamba terhadap dirinya. Ketaatan seorang hamba itu sendiri terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalankan sholat, mengucapkan dua kalimat syahadat, menjalankan ibadah puasa. Maka ini tidak bisa diwakili oleh orang lain. Walaupun telah meninggal, tidak bisa digantikan sholatnya berapa kali dihitung. Ada ya, orang ini meninggal, selama meninggal dia sholatnya berapa kali, terus puasanya yang ditinggalkan berapa kali, nanti dikasihkan si fulan ini kamu yang kerjakan. Tidak ada seperti itu. Karena ini adalah kewajiban pribadi masing-masing kaum muslimin. Kecuali tadi sudah disebutkan beberapa perkara, puasa nadar diantaranya, itu dipuasakan boleh. Tapi kalau puasa yang itu memang asli syariat dari Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan, begitu pula sholat, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Ketika dia sudah meninggal dunia, kewajibannya sudah selesai. Kewajiban menjalankan sholat sudah selesai, dia sudah tidak ada kemampuan lagi untuk menjalankan sholat. Terputus sudah amal perbuatannya. Tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Wa qiyamu bihaqqil 'ubudiyyah allati khalaqa laha wa amara biha. Menjalankan perkara tersebut itu merupakan kewajiban peribadahan yang mana dia diciptakan untuk melakukan ibadah dan dia diperintahkan untuk melakukan ibadah. Ini adalah tujuan dari Allah SWT ciptakan dari hamba-hamba tersebut untuk menunaikan peribadahan, di mana dengan ibadah itulah dia diciptakan oleh Allah SWT dan dia diperintahkan untuk menjalankan ibadah. Wala yu'addihi anhu ghairuhu wa yusalli anhu ghairu, maka tidak boleh dilaksanakan ataupun ditunaikan ibadah tersebut terhadap orang lain, atau tidak boleh yakni seseorang mensolati orang lain, menggantikan sholat orang lain, mewakili sholat orang lain, kecuali kalau memang dia sudah meninggal dunia dia disolati, bukan diganti sholatnya, tapi dia disolati sebagai hak daripada seorang muslim. Jadi ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, jadi perlu kita yakni ketahui, karena memang hal ini sering ya ditanyakan, gimana dia meninggalkan sholat sekian hari, apa puasa sekian yakni minggu, kemudian orang yang tadi warisnya tadi yakni mengeluarkan uang untuk dilaksanakan oleh orang lain. Nah, ini tidak ada dalam syariat. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yud'imu anhu kulla yaumi miskin. Yud'imu anhu, dia memberikan makan setiap harinya untuk seorang miskin. Wa bidzalika akhadha Ahmad wa Ishaq wa ghairuhum. Ini yang diambil pendapat ini oleh Imam Ahmad dan Imam Ishaq dan yang selain keduanya, dan ini sesuai dengan yakni pengamatan sebagaimana yang diwajibkan di dalam asar. Fa innan nadra kana sabitan fid dhimmah, maka sesungguhnya nadar itu adalah sesuatu yang tetap menjadi tanggung jawab bagi orang yang berentandar. Fayuf alubak dal maut, maka dia dilakukan walaupun setelah orang tersebut mati. Wajiban yang masih tetap ada pada orang yang bernadar tadi, hingga dilakukan nadar tersebut walaupun dia telah meninggal. Seperti dia tadi bernadar untuk melakukan puasa atau bernadar untuk melakukan sholat misalnya. Ya dia dilakukan sholat tersebut, sholat nadarnya tadi. Wa amma shaumu Ramadan fa innallaha lam yujibhu 'alal 'ajiz anhu, maka sesungguhnya adapun puasa Ramadan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan atas orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa Ramadan tidak wajib menjalankan. Bal amarul 'ajiza bil fidyati ta'amu miskin. Bahkan Allah perintahkan untuk orang yang tidak mampu ini untuk memberikan fidyah, memberi makan kepada seorang miskin setiap harinya. Atau sekaligus ya, 30 hari dia memberikan makan kepada 30 orang miskin. Dikumpulkan mereka dalam satu hari sebagai pengganti puasanya. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau undang ketika beliau sudah sepuh tua, karena Anas bin Malik termasuk yang berusia panjang 100 lebih. Usianya sampai 100 lebih karena doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunannya banyak, hartanya banyak, dia berusia panjang. Anas bin Malik termasuk yang yakni berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 9 tahun lebih. Melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan barokah umurnya dan barokah keturunannya. Sehingga ketika usia yang telah tua tadi, yakni Anas bin Malik radhiyallahu anhu sudah tidak mampu berpuasa. Dia panggil 30 orang miskin, kemudian beliau memberikan makan kepada mereka sebagai tebusan untuk puasa dia selama 1 bulan. Ini bagi orang yang tidak mampu. Bagi orang yang tidak mampu, maka tidak diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Wal qada'u innama 'ala man qaddara 'alaihi la 'ala man ajiza'an. Sesungguhnya qada' puasa itu hanya untuk orang yang mampu melakukannya dan tidak untuk orang yang tidak mampu. Fala yahtaju ila ay yaqdiya ahadun an ahad, maka tidak dibutuhkan seorang mengkodok puasa orang lain. Seorang mengkodok puasa atau mengkodokkan puasa orang lain yang dia tinggalkan. Ini tidak dibutuhkan. Karena memang sudah tidak mampu ya tidak, dia tidak menjalankan ibadah puasa. Alasannya tadi sebagaimana disebutkan oleh Syekh, karena dia belum menunaikan qada puasa dikarenakan masih apa, waktunya masih lama, dia masih dalam waktu yakni penunaian mengqada ibadah puasa Ramadan tadi. Ketika sudah meninggal ya sudah tidak ada kewajiban lagi. Wa masumu linadrin, adapun puasa nadar dan selainnya minal mandurat dari nadar-nadar yang diucapkan oleh seorang, fayuf'alu anhu bila khilaf, maka nadar-nadar itu ditunaikan tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Sekalipun dia sudah meninggal, maka harus dikerjakan oleh walinya apa yang dinadarkan oleh orang yang meninggal tadi. Kalau nadarnya puasa, ya dikerjakan oleh walinya. Kalau nantinya sholat, ya dikerjakan oleh walinya. Lil ahadisis sahihah, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ini terkait dengan yakni qada. Selesai pembahasan tentang masalah qada. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, masuk pada bab fima yalzamu man aftara likibarin aw maradin. Kewajiban apa yang dilakukan oleh orang yang berbuka terhadap orang yang sepuh ataupun orang yang sakit? Apa kewajiban dia? Ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan atau karena sakit, ya, ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan karena sakit atau karena sudah sepuh tadi. Maka dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan Habibullah, Allah Subhanahu wa taala aujaba shauma Ramadan 'alal muslimin ada'an fi haqqi ghairi dzawil a'dzar wa qada'an fi haqqi dzawil a'dzar. Allah mewajibkan puasa Ramadan terhadap kaum muslimin. Ditunaikan secara langsung, dilaksanakan puasa Ramadan tersebut pada bulan Ramadan bagi orang yang tidak mempunyai uzur. Wa qada'an dan qada' puasa Ramadan tersebut ditunaikan secara qada' bagi orang yang mempunyai uzur, uzur syar'i. Alladzina yastati'una al-qada' fi ayyamin akhar, bagi orang yang mampu mengqada' pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang mampu mengqada' di hari-hari yang lain. Jadi ada yang diwajibkan secara langsung untuk menunaikan ibadah puasa di bulan itu, ada yang kewajibannya itu secara qada' karena ada udzur syar'i. Yang dimana mereka mampu untuk mengqada' di hari-hari yang lain. Wa hunaka sanafun salisun la yastati'un nasyam ada'an wala qada'an. Dan di sana ada golongan yang ketiga. Golongan ketiga ini golongan yang tidak mampu berpuasa baik secara langsung ketika di bulan Ramadan ataupun secara qada', mengganti di hari yang lain. Kal kabiril harami wal maridil ladzi la yurja buruhu. Seperti orang yang gabir, orang yang tua renta, al kabiril haram, ini kelompok yang ketiga. Jadi yang pertama kan yang bisa menunaikan secara langsung di bulan Ramadan. Yang kedua, yang tidak bisa menunaikan secara langsung, dia menunaikan secara qada' di hari-hari yang lain. Dan dia mampu untuk mengqada'. Nah, yang ketiga, tidak mampu melaksanakan di bulan Ramadan dan tidak mampu pula untuk mengqada'nya. Seperti orang yang tua tadi, ya. Tua renta, al-kabiril haram, tua renta yang sudah yakni tenaganya yakni sudah payahan, ya. Wal marid alladzi la yurja buruhu, dan orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya atau tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Fa hadzas sanafu qad khaffafallahu an, kelompok ini, golongan ini adalah golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan kepadanya. Orang yang sakit ataupun orang yang sudah tua tadi diberikan yakni keringanan. Fal wajib alaihi badlu siyam it'amu miskin an kulli yaumin nisfu sha' anit ta'am aw minat ta'am. Wajiban yang harus dilakukan orang tersebut adalah mengganti puasanya dengan membayar fidyah, memberi makan seorang miskin setiap harinya setengah sok dari makanan yang ada di negeri tersebut. Ya, setengah sok ya ukurannya sekitar satu setengah, ya. Satu setengah itu aja, satu setengah kilo beras. Setiap hari dia ngasihkan satu setengah kepada yakni satu orang miskin. Nah, bagi orang yang tadi, orang yang sudah tua renta ataupun orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-256, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani satu jiwa pun kecuali dengan apa yang dia mampu, yang dia usahakan. Kemampuannya sampai di situ ya sudah. Begitu pula dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa, maka bagi dia membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terkait dengan ayat ini, surat Al-Baqarah ayat yang 184, hiya lil kabir alladzi la yastati'u shaum. Ayat ini adalah untuk orang yang tua renta tadi yang tidak lagi mampu menjalankan ibadah puasa. Diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar fidyah. Perkataan Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Beliau menafsirkan ayat ini bahwa orang-orang yang tidak mampu, dia hendaknya membayar fidyah, memberi makan kepada seorang miskin. Ini adalah untuk orang yang kabir, orang yang sudah tua renta yang tidak mampu menjalankan puasa. Sementara orang yang sakit, wal maridu la yurja bur'uhu mim maradihi fi hukmil kabir. Adapun orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, hukumnya seperti hukum orang yang sudah tua tadi. Orang yang sudah tua renta yang tidak mampu. Fayut'imu angkuli yaumin miskinan, maka orang yang sakit ini pun dia memberikan makan setiap harinya kepada seorang miskin. Jadi keadaan orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, keadaannya sama dengan orang yang sudah tua renta yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, adapun orang yang tidak berpuasa karena udzur dan dia mampu untuk menjalankan atau mengganti puasa di hari yang lain. Kata Syaikh Shalih Fauzan Hafidzullah, wa amma man aftara li udrin yazulu kal musafiri wal maridi maradun yurja zawaluhu wal hamil war murdi'u idza khafata ala anfusihima aw ala walidayhima wal haid wan nufasa fa inna kullan min haula yatahattamu alaihil qada. Adapun orang yang berbuak, yang berbuka di bulan Ramadan karena udzur, yang udzur tadi bisa hilang, ya, udzurnya bisa hilang, kal musafir seperti orang musafir, udzurnya hilang ketika dia sudah datang, jadi mukim. Wal marid maradun yurja zawaluhu, orang yang sakit yang bisa diharapkan sembuhnya. Ini berarti kalau dia sudah sembuh berarti hilang udurnya, dia harus mengganti. Wal hamil dan wanita yang hamil, wal murdi dan wanita yang menyusui, idza khafata ala anfusihima, jika dia khawatir, keduanya orang yang hamil dan menyusui tadi khawatir untuk diri mereka atau khawatir untuk anak-anaknya, maka dia pun mengkodok. Ketika dia meninggalkan itu karena udzur demikian, karena khawatir ketika sudah hilang udzurnya, maka dia mengkodok. Wal haid wan nufasa, begitu pula wanita yang haid dan wanita yang nifas, maka semuanya ini mereka berkewajiban untuk mengkodok. Wanita hamil, wanita menyusui, wanita yang haid, wanita yang nifas, semuanya berkewajiban untuk mengkodok puasa yang dia tinggalkan. Yakni maksudnya bi ayyasuma min ayyamin akhar bi adadil ayyamin allati aftaraha. Yakni dia berpuasa di hari-hari yang lain sejumlah hari-hari yang dia tinggalkan ketika dia berbuka puasa. Nah, yang dia tinggalkan ketika di bulan Ramadan dia tidak berpuasa. Ini orang-orang yang berpuasa, yang tidak berpuasa karena udzur. Wa man kana maridan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit atau dia dalam keadaan safar, fa iddatu min ayamin ukhar, maka dia mengganti di hari-hari yang lain. Ini dalilnya. Siapa yang sakit atau dia dalam keadaan safar, sakit yang diharapkan kesembuhannya tadi ya, yang bisa hilang, yang diharapkan kesembuhannya itu yang mengganti di hari-hari yang lain. Kemudian masalah yang lainnya, ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, adalah berbukanya orang yang sakit. Wa fitrul marid alladhi yadurru shaum wal musafir alladhi yajuzu lahu qasru shalah sunnah. Berbukanya orang yang sakit yang membahayakannya ketika dia berpuasa, mungkin berjaya bertambah sakit atau bagaimana. Dan orang musafir, alladhi yajuzu lahu qasru shalah, yang dia boleh mengqasar salat, itu adalah sunnah. Orang musafir ataupun orang yang sakit yang dia akan membahayakan puasanya, dia berbuka itu adalah sunnah. Berdasarkan firman Allah SWT terhadap mereka ini, fa iddatum min ayyamin ukhor, hendaknya mereka mengganti di hari-hari yang lain. Ai fal yuftir waliyakdi adadama aftorohu, maksudnya hendaknya dia berbuka dan mengkodok sejumlah hari yang dia berbuka. Sejumlah hari yang dia berbuka atau dia tidak berpuasa. Allah SWT berfirman bahwa ini adalah merupakan sunnah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kalian kemudahan dan tidak menghendaki untuk kalian kesulitan. Ini bagi orang musafir ataupun orang sakit yang membahayakan sakitnya. Dan juga ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah yakni menyatakan atau disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ma khuyyira baina amrayn, tidaklah beliau diberi pilihan antara dua perkara, illakhtara aisarahuma. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam diberi dua pilihan, apakah pilihan ini atau pilihan ini, maka beliau milih yang lebih mudah. Milih yang lebih mudah yang mana? Tidak milih yang lebih sulit, tapi dipilih yang lebih mudah. Kalau orang musafir, dia boleh menjalankan puasa, boleh juga tidak. Kalau menjalankan puasa, orang musafir tentu dia akan yakni kesulitan, karena kan dia menjalankan perjalanan. Maka pilih untuk tidak puasa dan mengganti di hari yang lain, ini yang lebih mudah. Begitu pula disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau menyatakan laisa minal birri asyamu fis safar, bukanlah termasuk kebaikan seorang berpuasa ketika safar. Namun tentu di sini juga ada ayat yang menjelaskan bahwa menjalankan puasa itu lebih baik bagi kalian. menjalankan puasa lebih baik daripada tidak berpuasa. Ini bagi musafir yang memang dia mampu. Wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Bagi orang musafir yang dia mampu untuk menjalankan puasa, maka bagi dia lebih baik untuk menjalankan puasa, sehingga dia tidak yakni utang puasa tersebut. Begitu pula bagi orang yang sakit tadi. Orang yang sakit kalau dia tidak membahayakan sakitnya atau tidak bertambah sakitnya ketika dia berpuasa, maka bagi dia lebih baik untuk menjalankan puasa. Ini saja, ketika tidak menjalankan puasa itu tidak mengapa dan itu merupakan sunnah. Yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pun dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Syekh Shalih Fauzan dan Hafidzullah mempunyai pendapat yang lain terkait dengan masalah ini. Wa in shomal musafir wa al marid alladhi yasuqu alai shom shoha shoma shomuhuma ma'al karoha. Apabila orang yang musafir itu dia berpuasa, atau orang yang sakit tadi dia berpuasa yang memberatkan dirinya, maka puasanya sah. Namun ma'al karoha, disertai makruh, karoha tidak disukai yang demikian itu. Kecuali tadi yang tidak membahayakan sakitnya, itu lebih baik. Begitu pula orang musafir yang dia berpuasa yang tidak yang tidak membahayakan dia dan dia mampu, maka itu lebih baik. Wa amal haid wa nufasa, adapun wanita yang haid dan wanita nifas, fayuhramu fi haqqihima as-shaumu halal haid wa nifas. Maka orang yang wanita yang haid dan wanita yang nifas diharamkan untuk melakukan ibadah puasa dalam keadaan dia haid ataupun dalam keadaan dia nifas. Dan ketika dia berpuasa tentu layasih, puasanya tidak sah. Dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan yakni nifas, dia berpuasa, puasanya tidak sah. Sementara orang wanita yang menyusui dan wanita yang hamil, yajibu alaihima qadha. Wanita yang menyusui dan wanita yang hamil wajib untuk mengqadha puasanya. Ma aftarata min ayyamin akhar, apa yang dia berbuka dari hari-hari yang lain. Namun ada yang lainnya, wa yajibu ma'al qadha ala man aftarat lil khawfi ala walidiha it'amu miskin an kulli yawmin aftaratuhu. Di samping dia wajib mengqadha bagi wanita yang hamil dan menyusui tadi ketika dia mengkhawatirkan terhadap anaknya, bukan terhadap dirinya, terhadap anaknya, khawatir anaknya akan kelaparan dan sebagainya, maka di samping wajib mengqadha, dia pun wajib memberikan makan seorang miskin setiap hari dari hari-hari yang dia meninggalkan puasa, wanita yang hamil dan menyusui tadi. Ini kebanyakan daripada pendapat para ulama demikian. Walaupun di sana ada pendapat yang lain. Kalau memang dia tidak mampu cukup membayar fidyah, ada yang ada riwayat daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hanya membayar fidyah, tidak mengqadha. Di sini kebanyakan ulama berpendapat bahwa wanita tersebut, wanita yang menyusui dan yang hamil, dia wajib mengqadha, dan jika dia mengkhawatirkan anaknya, dia juga wajib memberikan makan seorang miskin setiap harinya. Berkata Al-Alamah Ibnul Qayyim rahimahullah, Afta ibn Abbas wa ghairihi wa ghairu min as-sahabah fil hamil wal murdi idza khafata ala walidayhima an tuftira wa tud'ima an kulli yawmi miskin. Ibn Abbas, ini riwayat yang lain dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan yang selainnya dari para sahabat, bahwa wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, jika dia mengkhawatirkan atas anak-anaknya, maka dia yakni berbuka dan memberikan makan kepada yakni setiap hari kepada seorang miskin. Ini yang kita sebutkan tadi. Ada fatwa dari Ibn Abbas bahwa wanita yang hamil dan yang menyusui itu jika dia mengkhawatirkan terhadap anak-anaknya, dia memberikan makan, dia berbuka dan memberikan makan setiap hari kepada seorang miskin. Dikatakan oleh saya, iqamatu lil it'ami maqam shaum, melakukan atau menegakkan pemberian makan itu sebagai ganti daripada puasanya. Sebagai ganti bagi puasanya yang dia lakukan secara langsung disertai kewajiban mengkodok atas keduanya. Jadi memberi makan itu tadi adalah sebagai ganti puasa yang dilakukan secara langsung, namun masih dia punya kewajiban untuk mengkodok. Ini yang disampaikan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafidzullah. Kemudian masalah yang lain terkait dengan ini, wa yajibul fitru 'ala man ihtaja ilaihi liinqadhi man waqa'a fi halakah kal gharik wa nahwihi. Wajib berbuka puasa atas orang yang butuh, yang sangat membutuhkan karena menolong orang yang akan binasa. Seperti orang yang tenggelam dan sejenisnya, atau kebakaran rumahnya. Maka orang yang mau menolong ini, dia tentunya membutuhkan tenaga. Diharuskan dia untuk berbuka terlebih dahulu. Boleh dia berbuka. Bahkan dikatakan yajibul fitru. Atas orang yang sangat butuh dalam rangka untuk menyelamatkan orang yang akan binasa. Seperti orang yang akan tenggelam tadi. Orang yang akan tenggelam, dia berusaha untuk menyelamatkan, maka dia wajib berbuka. Sebagaimana disebutkan salah satu riwayat daripada Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa asbabul fitri arba'ah. Sebab-sebab yang membolehkan orang berbuka itu ada empat. Sebab-sebab yang membolehkan orang berbuka itu ada empat. As-safaru, yang pertama adalah safar. Wal maradu, yang kedua adalah sakit. Wal haidu, yang ketiga adalah haid, wanita haid. Wal khaufu min halakin mayyahsa alaihil halaku bisawm. Dan orang yang khawatir akan binasa atau akan mengalami bahaya dengan puasa tersebut, seperti orang yang menyusui, wanita yang menyusui dan wanita yang hamil. Wa misluhu, dan yang seperti itu adalah permasalahan orang yang tenggelam tadi, menolong orang yang tenggelam. Ini masuk daripada tadi apa? Masuk dari orang yang mengkhawatirkan akan terjadi mandorot atau akan binasa karena puasa tadi. Ya, ada empat yang menyebabkan orang boleh berbuka puasa. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wa yajibu 'alal muslim ta'yinu niyati shaum al wajib min al-lail. Wajib atas seorang muslim untuk menentukan niat puasa wajibnya di malam hari. Kasaumi Ramadan, seperti puasa Ramadan, wa saumil kafarah, atau puasa kafarah, wa saumin nadar, atau puasa nadar. Ini ayyata kita annahu yasumu min Ramadan au qada'ihi au yasumu nadan au kafarah, sehingga dia ketahui bahwa yang dia niatkan di malam hari itu apakah puasa Ramadan, apakah puasa kafaroh, apakah puasa nadar, ya. Sehingga dia benar-benar yakin bahwa dia adalah menunaikan puasa Ramadan atau mengkodok puasa Ramadan, atau dia menunaikan puasa nadar atau menunaikan puasa kafaroh, karena masing-masing sesuai dengan niatnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan itu sesuai dengan niat, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi harus dia niatkan di malam hari. Dan ini juga berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, man lam yubayyit as-siyam qabla thulu'il fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Harus ada niat, nah, sampai sebelum fajar. Mungkin ketika sahur atau di malam harinya dia berniat, maka itu diwajibkan untuk mentakyin niatnya, menentukan niatnya. Wajib ainyan wa shaum al-wajib bil lail, maka wajib meniatkan puasa wajib di malam hari. Faman nawa shauma minan nahar kaman asbaha wa lam yut'im syai'an ba'da thulu'il fajri summa nawa siyam lam yujzihu. Barang siapa yang meniatkan puasa di siang hari sebagaimana orang yang kesiangan, dia kesiangan dan belum makan sesuatu setelah terbitnya fajar, kemudian dia berniat puasa, maka ini tidak mencukupi atau tidak sah menurut yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafidzallah. Illa fi tatawu, kecuali puasa sunnah. Kalau puasa wajib harus niatnya di malam hari. Kecuali puasa sunnah, maka dia boleh meniatkan di siang hari. Kama shaumul wajib falayan akidu biniyatih minan nahar. Adapun puasa yang wajib, maka tidak sah niatnya di siang hari. Kenapa? Li'anna jami'an nahar yajibu fi shaum, karena semua siang itu wajib dia untuk melakukan puasa. Wan niyatu la tan'atifu 'alal madi, sedangkan niat tidak berbarengan dengan puasa yang dia lakukan. Jadi hari-hari siang tadi itu adalah memang hari-hari untuk puasa, bukan disertakan niat pada siang hari tadi. Adapun niatnya adalah di malam hari. Adapun puasa sunnah, fayajuzu biniyati minan nahar. Kata saya, adapun puasa sunnah, maka boleh dia niat di siang hari. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim atau Ruwahul Jamaah di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemui keluarganya pada suatu hari, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, hal indakum min syai', apakah di sisi kalian ada makanan? Fakulna, maka kami katakan, la, tidak ada. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, fa inni idan shaim, kalau begitu hari ini saya puasa di pagi hari. Namun yang dimasukkan di sini adalah beliau belum makan apa-apa. Ya. Di sini beliau belum makan, yakni setelah terbit fajar itu belum minum, belum makan apa-apa. Tapi kalau seseorang sudah minum dan makan setelah apa, sudah minum misalnya atau nyemil sedikit dari makanan tadi, ya tidak bisa dia berniat puasa ketika itu, karena dia telah melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Itu adalah ketika belum makan apa-apa atau belum minum apa-apa. Fafil hadis, di dalam hadis tersebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam muftiron li'annahu ta'aman, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak berpuasa dan belum menginginkan makanan. Maka dalam hadis ini ada dalil bolehnya mengakhirkan niat puasa idza kana tatawuan, jika itu adalah puasa sunnah. Fatu khusiso bihi al-adillah al-mani'ah. Maka dikhususkan terkait dengan perkara ini dalil-dalil yang melarangnya. Nah, dalil-dalil yang melarang untuk niat di siang hari, maka dalil ini adalah dalil yang dikhususkan tentang bolehnya berniat di siang hari ketika yakni puasa sunnah, ya, puasa sunnah. Ini sebagaimana kita jelaskan tadi, selama dia belum makan dan minum sedikit pun. Kalau tadi setelah fajar atau setelah subuh dia sempat minum atau makan cemilan misalnya, ya tidak bisa dia kemudian datang kepada keluarganya apakah ada makanan, karena orang Jawa kan kalau belum makan nasi kan belum makan gitu ya istilahnya. Nah, ini tidak bisa, tetap tidak sah. Dimaksudkan di sini dari dalil itu tadi bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang kepada istrinya tadi itu belum makan dan belum minum. Datang kemudian tidak ada makanan, maka ketika itu belum makan. Kalau begitu sekarang saya berpuasa. Itu karena belum makan belum minum. Maka kalau sudah makan dan minum, kemudian dia yakni berniat untuk melakukan puasa, maka ini tidak sah puasanya. Bighairi khilaf, tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Jadi ini ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, ilmu terkait dengan masalah ibadah puasa selesai pembahasannya sampai di sini. Nah. Wallahu ta'ala alam. Pada pertemuan yang akan datang kita beralih pada pembahasan yang lain, yakni kitabul hajj, pembahasan tentang masalah haji, ya. Pembahasan tentang masalah haji. Di sini banyak perkara yang disebutkan tentang permasalahan haji tersebut. Nah. Dan ini ilmu yang sangat penting, di mana banyak dari kaum muslimin ketika mereka menunaikan ibadah haji atau umroh ternyata banyak yang salah dalam menjalankannya. Salah ketika mereka belum berangkat, atau salah juga ketika mereka sudah berangkat menunaikan ibadah haji di sana, atau ketika dalam perjalanan berangkat. Nah, di antaranya adalah ketika dalam perjalanan berangkat, ya ini tadi memakai ihramnya itu ketika di jeda. Ini satu kesalahan. Jeda bukan ihram, bukan mikot bagi orang yang datang dari arah yakni Yaman. Nah, ini kan kita melewati Yaman, mikotnya harus di dalam pesawat ketika melewati Ya'lamlam. Nah, itu mikot bagi orang yang memenangkan ibadah haji ataupun umroh. Itu satu kesalahan. Nah, sudah yakni kita berusaha menunaikan ibadah, maka hendaknya kita berilmu sebelum menunaikan ibadah, agar ibadah yang kita tunaikan benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.